Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Itulah bagian firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Berbunyi demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang telah ditetapkan bagi kita itulah yang terutama dari yang ada. Yang perlu kita petunjuk yang terutama. Kata terutama juga artinya menjadi fondasi, menjadi tiang, menjadi dasar. Yang terutama dari semua yang ada. Memang 1 Korintus pasal yang ke-12, pasal 13, pasal 14, ini berbicara tentang karunia-karunia. Nah, saudara, tidak sedikit karena karunia, orang jatuh ke dalam dosa. Tidak sedikit oleh karena karunia, justru gereja menjadi rusak. Tidak sedikit oleh karena karunia, persekutuan menjadi kacau. Dan itu pun terjadi di zaman Korintus. Yang luar biasa karunia-karunia yang Tuhan berikan. Maka saudara, berbicara tentang karunia, itu jelas berbicara tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan tercapai. Saya rasa tidak ada artinya karunia yang kita miliki kalau tidak berakibat untuk tujuan Tuhan tercapai. Maka kalau kita berbicara tentang yang terutama, jelas di sini ukurannya adalah apa? Apakah tujuan Tuhan tercapai? Itu menjadi ukuran yang utama. Itulah menjadi ukuran yang terutama. Sesuatu yang berakibat, tujuan Tuhan tercapai. Dan serasa itulah kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Setiap kita Tuhan memberikan karunia. Hanya dengan satu tujuan. Supaya apa? Tujuan Tuhan itu tercapai. Jadi kalau tujuan Tuhan tidak tercapai, artinya apa? Tidak bernilai apapun yang kita miliki. Tidak bernilai karunia apapun yang kita punyai. Ya. Saudara, saya tadi pagi 2,5 jam kami sharing dengan seorang teman. Ia seorang pengemudi, seorang supir. Ya. Jadi kemarin dia jemput saya di Surabaya, bawa ke Batu, lalu tadi pagi, 3 pagi dia antarkan saya kembali ke Surabaya. Saya pikir betapa dia luar biasa dia capeknya. Kemarin dia jemput saya, Pak, 10 jam pulang pergi. Antara Batu ke Malang, Batu, karena macetnya luar biasa. Lalu jam 2:30 pagi, dia sudah depan kamar saya, jemput. Namanya Yohanes. Yohanes, Bapak enggak tidur? Saya tadi malam, Pak, enak sekali saya tidur. Dan pagi ini saya bangun, saya segar. Dan dia katakan apa? Saya sudah 19 tahun mengantar hamba-hamba Tuhan. 19 tahun. Dan dia katakan apa? Saya sungguh bersyukur kenapa? Saya tahu hidup saya sangat berarti. Jadi 2:30 jam dia cerita. Padahal maksud saya, lumayan saya tidur 2:30 jam dari batu. Ya, karena tadi malam saya selesai rapat 1:30, sampai di penginapan sudah 2:00. 2:30 dia sudah di depan kamar saya. Ya. Saya diberkati. Ya. Maka dia katakan apa? Saya tidak pernah merasa ini pekerjaan yang hina. Saya tidak pernah minder. Saya tidak pernah merasa rendah diri. Karena apa? Ia sudah menemukan tujuan hidupnya. Jadi nilai hidup saudara, nilai hidup saya, nilai hidup kita sangat ditentukan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti Bapak itu, Pak Yohanes, dia hanya seorang supir. Dia hanya tamat SD. Tapi dia katakan apa? Selama 19 tahun, dia sudah keliling antar-antar hamba Tuhan. Baru 2 minggu lalu dia katanya apa? Dia pulang dari Pekanbaru, menemani hamba Tuhan selama 2 minggu. Saudara yang saya kasihi, apa yang terutama? Kalau kita lanjutkan dalam pasal yang ke-13, jelas yang terutama itu. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-31 tadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Yang paling utama itu. Kita temukan jawabannya dalam pasal yang ke-13. Khususnya ayat yang ketiga bagian terakhir. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Coba perhatikan di sini. Jikalau aku tidak mempunyai kasih, kata Paulus, tidak ada sesuatu pun yang berfaedah. Jadi karunia apapun yang saya miliki, karunia apapun yang saudara miliki, kalau tidak dasarnya kasih, tidak ada faedahnya. Boleh saja saya berkhotbah berapi-api. Boleh saja saya tumpangkan tangan orang kanker sembuh, orang timpang berjalan. Bisa saja saya tumpangkan tangan orang tuli mendengar. Tapi kalau tidak dasarnya kasih, Paulus katakan apa? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka di sini kita belajar, saudara. Yang menjadi motor, haruslah kasih. Harus kasih. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kasih Kristus yang menggerakkan. Kasih Kristus yang mendorong. Kasih Kristus yang menguasai. Nah, sebentar kita melihat wujud daripada kasih itu. Tanda daripada kasih itu. Bukti daripada kasih itu. Jadi yang menjadi pendorong, kata Paulus, yang menjadi motor, kata Paulus, itulah kasih. Dan kalau kita perhatikan dalam pasal yang ke-12 tadi, kasih itu membuat kita menjadi terikat seorang akan yang lain. Itu yang pertama. Di mana ada kasih, di sana akan tercipta sebuah persekutuan yang indah. Amin. Coba perhatikan ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Itu berarti apa? Sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Tidak mungkin tangan terpisah dengan kepala. Tidak mungkin kaki terpisah dengan tubuh. Kesatuan. Maka saudaraku, karunia yang kita miliki, karunia yang saudara miliki, haruslah itu menciptakan satu persekutuan yang indah. Amin. Itulah yang berakibat karena yang utama tadi. Jadi kalau karunia, justru orang makin terpisah. Kalau karunia, orang justru makin menjauh. Saya katakan itu tidak jelas, tidak dasarnya Alkitab. Tidak jelas itu kasih. Kasih itu membuat kita menjadi satu. Nah saudara, kalau kita menjadi satu, berdasarkan kisah Rasul pasal yang kelima, kalau kita baca mulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, beberapa akibat yang kita melihat kalau kasih itu mengikat kita, kalau kasih itu mempersatukan kita, kalau kasih itu mempersekutukan kita, yang pertama dikatakan apa? Orang akan hormat kepada kita. Kita akan dihormati. Kalau persekutuan kita kuat, kalau persekutuan kita utuh, kalau persekutuan kita kokoh, yang pertama dikatakan apa? Mereka akan dihormati. Mereka akan dihormati. Yang kedua, kalau kita menjadi kokoh dan menjadi satu, yang kedua, orang percaya akan ditambahkan. Orang percaya akan ditambahkan. Wah, saya tertarik. Ya. Kalau kisah Rasul pasal 2, orang yang diselamatkan bertambah. Ya. Tidak dikatakan orang Kristen bertambah, tapi orang percaya bertambah. Amin. Tidak dikatakan orang Kristen bertambah, tapi orang yang diselamatkan bertambah. Ya. Saya tidak terlalu puas dengan gereja makin bertambah anggotanya. Saya tidak terlalu bangga orang Kristen makin bertambah. Tapi saya bersyukur orang yang diselamatkan makin bertambah. Amin. Karena tidak pernah dalam Alkitab mengatakan apa? Malaikat di sorga bersorak-sorak oleh karena anggota gerejanya makin hari makin penuh. Alkitab hanya mengatakan apa? Satu orang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorak. Amin. Maka seringkali saya katakan, kita harus lihat semua yang masuk gereja. Kita harus lihat semua anggota gereja kita. Apakah semua mereka orang percaya? Apakah mereka semua orang percaya? Ya. Saudara, satu hari salah satu pimpinan dari salah satu gereja di mana saya berasal, ya, itulah gereja Batak Karo. Dia katakan apa? Wah, puji Tuhan, Mbak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, makin banyak orang Karo menjadi orang Kristen. Lalu saya tanya dia, dari sekian banyak orang Karo menjadi orang Kristen, berapa yang percaya? Dia pun bingung jawabnya. Saya tanya, dari sekian banyak orang Karo, orang Kristen, berapa yang percaya? Karena tidak, karena saya percaya bahwa kalau orang percaya, kalau orang bertobat, pasti buahnya ada, betul? Pasti ada buahnya. Ya, ya. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 itu. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah. Ya, ya. Apa artinya kita menjadi orang Kristen? Apa artinya gereja kita penuh kalau tidak menghasilkan buah pertobatan? Persekutuan. Dan yang ketiga, kalau persekutuan kita kuat, kalau persekutuan kita kokoh, kisah Rasul pasal yang kelima, ayat 15-16, mujizat Tuhan terjadi. Orang yang dirasuk dilepaskan, orang yang sakit disembuhkan, maka saya terlalu percaya, saya menghargai orang yang punya karunia untuk kesehatan. Saya menghargai orang yang punya karunia untuk penyembuhan. Tapi berdasarkan kisah Rasul pasal yang kelima, Setan lari, penyakit sembuh, bukan karena orang punya karunia, tapi karena persekutuan. Amin. Karena persekutuan. Orang percaya bertambah, bukan karena pengkhotbahnya hebat, tapi karena apa? Karena persekutuan. Itulah kasih. Maka saudaraku, kalau dalam rumah tangga kita ada kasih, saya terlalu percaya hubungan suami istri akan makin erat. Hubungan antara orang, bukankah Mazmur pasal 133 ayat yang pertama dan ketiga mengatakan apa? Kalau kita hidup rukun, kalau hubungan kita mesra, kalau persekutuan kita utuh, Alkitab mengatakan apa? Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Maka saya percaya suami istri yang rukun, orang tua dengan anak yang rukun, percayalah tidak akan kekurangan mujizat. Tidak akan kekurangan mujizat. Jemaat yang rukun tidak akan kekurangan mujizat. Itu karena kasih. Berusahalah mengejar karunia-karunia yang utama. Mari kita belajar kembali. Saya percaya bukan secara kebetulan pujian tadi aku mengasihi Engkau Yesus. Bagaimana kita mengukur kita mengasihi Tuhan? Apa sih ukurannya orang mengasihi Tuhan? Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan pasti menjaga kekudusan hidup. Amin. Pasti menjaga kekudusan hidup. Karena menjaga kekudusan hidup berarti apa? Kita menghormati pengorbanan Yesus. Kita menghargai pengorbanan Yesus. Bukankah itu orang mengasihi Tuhan? Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Ya. Itulah sebabnya Paulus katakan apa? Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Karena apa? Karena kasih. Dan yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang rela berkorban. Tidak hitung-hitungan. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Ini jangankan nyawa. Harga diri pun kita tidak mau korbankan. Jangankan nyawa. Perasaan pun kita tidak mau korbankan. Hanya karena kurang orang tersenyum, kita sudah sakit hati. Hanya karena kurang orang salami kita, kita sudah tersinggung. Apa kita betul mengasihi? Dan percayalah saudaraku. Sekali lagi saya katakan, saya sejak masuk sekolah teologi, itulah pada waktu saya tingkat 2, tahun 74. Saya tidak melupakan satu kalimat firman Allah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia namanya Graham Robert, dia salah satu pimpinan OMF. Dia katakan apa? Dalam hidup orang percaya, dalam hidup hamba Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kecuali satu. Itu ialah apa? Apakah kita terus bisa hidup mengasihi Tuhan? Karena dikatakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, yang tidak kita pikirkan pun disediakan oleh Tuhan. Amin. Kalau orang mengasihi Tuhan, semuanya disediakan oleh Allah. Semuanya disediakan oleh Allah. Maka saudaraku, mari kita tingkatkan persekutuan kita. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling menerima. Sehingga apa? Tercipta satu persekutuan indah sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, kasih Kristus yang menguasai, kasih Kristus yang menggerakkan kita. Kita lihat hal yang kedua, dalam ayat yang ke-29 tadi. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya Mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan dan selanjutnya? Perhatikan istilah Allah menetapkan. Kata Tuhan menetapkan. Itu berarti apa? Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk kemegahan kita. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Maka saudaraku, kasih Kristus yang menguasai kita akan membuat kita apa? Hidup untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Nah, saya terlalu percaya, saudaraku. Kasih Kristus yang menguasai kita akan membuat kita makin mengerti. Untuk apa sih saya hidup? Mengapa sih Tuhan izinkan saya hidup sampai hari ini? Saya mungkin sudah kesekian kali saya sampaikan di sini. Ya. Saya makin menghargai hidup yang Tuhan karuniakan. Saya makin menghargai hidup yang Tuhan percayakan. Karena apa? Saya rasa semua, hampir semua penyakit-penyakit yang berat sudah saya alami. Tahun 2009, saya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Saya berhenti berkhotbah karena jantung. Tahun 81, saya tinggal mau tumpangkan berkat seperti ini di salah satu gereja yang besar di kota Manado. Tidak jadi angkat tangan seperti ini, jatuh, larikan ke rumah sakit. 3 bulan di rumah sakit, oleh karena apa? Lever saya rusak. 3 bulan harus di tempat tidur, tidak boleh turun. Lalu berapa tahun yang lalu, tatkala saya pulang dengan tim dari Bengkulu, itu tanggal 31 malam, tutup tahun, saya mau pimpin perjamuan, tidak jadi pimpin perjamuan, saya dilarikan ke rumah sakit UKI, itulah pertama kali saya buka tahun, tutup tahun di UKI. Maka sampai hari ini saya makin mengerti, mengapa Tuhan masih izinkan saya hidup, oleh karena apa? Ada kepentingan Tuhan, amin. Ada kepentingan Tuhan. Sudah tahu apa kepentingan Tuhan? Orang berdosa diselamatkan, amin. Orang berdosa diselamatkan. Hanya itu kepentingan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kesanggupan. Mari kita arahkan itu apa? Untuk kepentingan Tuhan. Bukan untuk kebanggaan pribadi. Bukan untuk kebanggaan pribadi. Mari kita berjuang, mari kita melakukan. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang 4, mulai ayat yang 11 itu. Masing-masing Tuhan berikan kita karunia. Oleh karena apa? Kepentingan Tuhan. Itulah untuk tubuh Kristus. Orang berdosa diselamatkan. Maka saudaraku, saya ingin sampaikan pagi ini, bahagianya hidup kita luar biasa kalau kepentingan Tuhan itu menjadi tujuan hidup kita. Rumah tangga kita bahagia. Keluarga kita bahagia. Jemaat kita akan bahagia. Kalau apa? Arah kita, fokus kita adalah kepentingannya Tuhan. Jadi yang terutama dari yang ada itu arahnya ke sini. Maka masing-masing coba kita mengoreksi diri. Adakah karunia yang Tuhan berikan kepadaku adalah berakibat untuk kepentingan Tuhan orang berdosa diselamatkan? Seringkali saya katakan, tidak ada hidup yang lebih bernilai selain hidup yang berakibat untuk orang berdosa diselamatkan. Itu hidup yang paling berharga di mata Tuhan. Hidup yang paling berharga. Maka seperti tadi supir itu katakan apa? Saya tidak pernah minder, saya tidak pernah rendah diri. Karena apa? Saya tahu hidup saya bernilai. Sekalipun hanya antara-antara hamba-hamba Tuhan. Ya. Saudaraku, kita mau hidup kita bernilai? Mari kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, percayalah, kalau kepentingan Tuhan kita perjuangkan, kepentingan kita pun Tuhan perjuangkan. Amin. Kalau kepentingan Allah kita perjuangkan, percaya saudaraku, Rumah tangga kita Tuhan perjuangkan. Bisnis kita Tuhan perjuangkan. Anak cucu kita Tuhan perjuangkan. Anak cucu kita Tuhan perjuangkan. Pada waktu anak saya yang paling kecil, kami punya 3 orang anak. 2 sudah selesai, tinggal 1 lagi yang sekarang ini kuliah di Malang. Dia mengambil teknologi pangan. Satu hari dia telepon saya, Pak, rasanya kok mata-mata kuliah ini berat sekali. Berat sekali. Tapi saya hanya doakan, Tuhan, itu kan pilihannya. Kalau pilihan saya dulu kan maunya dia jadi hamba Tuhan. Tapi pilihannya lain. Tapi saya melihat bagaimana juga Tuhan berjuang untuk dia. Sekarang di kampus, di Unbra di Malang, dia aktif sekali pelayanan. Walaupun hanya cari-cari hamba-hamba Tuhan. Jadi 2 bulan yang lalu, tugasnya cari hamba Tuhan untuk melayani setiap hari Jumat. Dan satu yang senang dia katakan apa? Sebelum ia telepon hamba Tuhan, sebelum dia cari hamba Tuhan apa? Ia berlutut di hadapan Tuhan, ia berdoa, Tuhan, tunjukkanlah aku hamba-Mu Tuhan yang melayani kami dalam minggu ini. Nah saya senang sekali apa? Tatkala 2 minggu lalu datang apa? Wah saya tidak menyangka nilainya lebih daripada apa yang kami pikirkan. Hampir semua A, B, kecuali satu. Satu yang dapat D. Jadi saya melihat bahwa kalau kepentingan Tuhan kita perjuangkan, Tuhan perjuangkan kepentingan kita. Allah menetapkan, amin. Maka pastikan saudaraku, hidup kita dalam garis rencana Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan, kesanggupan yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, mari kita buat itu apa? Berakibat untuk orang berdosa diselamatkan. Untuk orang berdosa diselamatkan. Lalu yang ketiga, dikatakan dalam ayat yang ke-31 tadi, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Berusahalah. Pada waktu saya merenungkan kata berusaha, beberapa tahun yang lalu, saya diundang satu seminar. Dan saya hadir di situ bagaimana mereka berusaha untuk memperoleh karunia bahasa roh. Jadi hampir 4 jam pembicara itu sampai ke itu, bagaimana cara memperoleh karunia bahasa roh. Pada waktu saya merenungkan, namanya saja karunia, tidak bisa dipelajari. Kata berusaha di sini apa? Bagaimana kita terus berjuang untuk makin hidup berkenan kepada Tuhan? Itulah perjuangan kita, itulah usaha kita. Karena apa? Karunia yang Tuhan berikan adalah kepada orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah perjuangan kita. Bagaimana supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan? Maka dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang 4, ayat yang pertama, dikatakan apa? Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi untuk kita memperoleh karunia dalam garis melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita terus berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan makin melengkapi kita, amin. Tuhan makin memperlengkapi kita, Tuhan makin memperlengkapi kita. Demikian juga dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12-14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Jadi yang saya mengerti di sini apa? Berusahalah bagaimana kita terus membawa diri kita untuk makin hari makin diperbaharui. Makin hari makin diperbaharui. Ya. Maka saya katakan untuk menjadi murid Yesus, saya percaya tidak akan pernah seorang pun kita diwisuda di dunia ini. Nanti wisudanya di sorga, betul? Kalau untuk orang dapat S1, S2, S3, wah ada waktunya akan diwisuda. Tapi saya makin mengerti, untuk menjadi murid Yesus, tidak akan pernah diwisuda di dunia ini. Nanti wisudanya di sorga. Itu makanya dikatakan Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 itu apa? Dari hari ke hari diperbaharui. Dari hari ke hari diperbaharui. Ya. Maka saudaraku, mungkin kita punya pengalaman. Kadang-kadang banyak kita bisa menyaksikan hal-hal yang indah beberapa tahun yang lalu. Ya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tatkala saya mengalami zaman Tuhan luar biasa. Luar biasa. Rasanya tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu doa saya. Tidak ada sesuatu mengganggu apa-apa pelayanan saya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tapi hari ini, masihkah kita alami itu? Ya. Saya pun akhirnya kembali lagi Tuhan koreksi. Ya. Karena saya ingat dulu, ya, pertama saya diselamatkan oleh Tuhan. Itulah 10 Agustus tahun 72. Menjelang saya ujian SMA kelas 3 di kota Medan. Begitu saya diselamatkan oleh Tuhan, luar biasa. Membaca Alkitab itu rasa luar biasa indahnya. Tapi beberapa waktu terakhir ini, memang masih baca Alkitab. Tapi kadang-kadang hanya merupakan syarat. Bukan lagi kerinduan. Hanya syarat hamba Tuhan. Hanya syarat sebagai orang percaya. Baca Alkitab. Ya. Maka saya bersyukur beberapa waktu yang lalu Tuhan kembali menaruh kerinduan itu. Bukan sekedar baca Alkitab. Bukan sekedar berdoa. Bukan sekedar berkhotbah. Bukan sekedar mengunjungi. Tapi adakah satu kesungguhan? Berusahalah. Amin. Berusahalah. Itu kasih. Kasih itu memberi kita apa? Berjuang. Bagaimanapun sibuknya, bagaimanapun repotnya, bagaimanapun banyaknya urusan. Jangan kehilangan kasih. Jangan kehilangan kasih. Yang tadi saya sudah uraikan tadi, apa ukurannya orang mengasihi Tuhan. Saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah menganggap remeh tentang dosa. Amin. Tidak akan pernah bermain-main dengan dosa. Ya. Karena kita tahu, tatkala dosa itu kita biarkan dalam diri kita. Satu yang saya paling ngerikan, Yesaya 59 itu, Tuhan memisahkan dirinya dari kita. Dan seringkali, satu hari Tuhan ingatkan saya, tidak ada yang lebih mengerikan dalam hidupmu tatkala engkau kehilangan Tuhan. Itulah hidup yang paling mengerikan. Itulah hidup yang paling mengerikan tatkala kita ditinggalkan oleh Tuhan. Maka saudaraku, tidak usah terlalu kecil hati kalau ada teman dekat meninggalkan kita. Tak usah terlalu kecewa kalau ada sahabat meninggalkan kita. Tapi betapa layak, betapa sepantasnya kita kecewa tatkala kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Berusahalah. Berusahalah. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan, kalau hidup kita terpisah dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-7 itu, firman Allah katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Dan saudaraku, betapa ngerinya nanti kalau Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Ya. Ingat itu Matius pasal 7 mulai 21. Kan ada orang protes Tuhan. Dia protes Tuhan karena apa? Dikatakan apa? Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah sembuhkan sakit karena namamu. Tapi Yesus katakan, enyahlah daripada aku pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Karena apa? Itu tadi. Tidak dalam garis kasih. Kasih itu akan sangat kelihatan bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka saudaraku, jangan alasan sibuk, jangan alasan repot, jangan alasan banyak kesibukan, jangan alasan banyak urusan. Bukan. Mengapa doa kita tidak sungguh-sungguh? Mengapa saat teduh kita tidak sungguh-sungguh? Bukan karena repot, bukan. Itu menunjukkan apa? Kasih itu sudah tawar. Kasih itu sudah dingin. Kasih itu sudah menjauh. Berusahalah. Berusahalah. Karena firman Allah dengan jelas katakan apa? Apapun yang kita buat, kalau dasarnya tidak kasih, Paulus katakan apa? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Maka yang terutama, dari yang utama dari yang ada itu, adakah dasarnya itu kasih? Kasih itu membuat kita makin menghargai orang lain, makin menerima orang lain, makin tercipta persekutuan. Yang kedua, kasih itu membuat apa? Tujuan hidup kita, arah hidup kita, fokus hidup kita, sasaran hidup kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingannya Tuhan. Dan yang ketiga, kasih itu membuat kita apa? Senantiasa dari hari ke hari diperbaharui. Dari hari ke hari diperbaharui apa? Supaya hidup kita terus kedapatan berkenan kepada Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, percayalah saudaraku, tidak sia-sia apapun yang kita buat. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan apa? Aku tidak kenal kamu. Mari kita berdoa.